Ibnu Abdurrahman Ibnu Harith Ibnu Hisham, salah seorang pemuka dan tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Abu Bakar bin Abdurrahman Ibnu Harith Ibnu Hisham. Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, atau dalam riwayat lain, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man adraka, siapa yang mendapatkan, malahu, hartanya, bi'ainihi, seperti semula, benar-benar itu dan tidak berkurang, tidak berkurang, tidak berubah, seperti ketika dia menjualnya, dia mendapatkannya, tidak ada perubahan pada barang yang dijualnya tersebut. Berada inda rajulin, pada seorang laki-laki, qad aflasa, orang tersebut sudah bangkrut, sudah tidak punya modal, sudah tidak punya uang untuk melunasinya, ya, sudah pailit. Atau dalam riwayat yang lain, au insanin, atau seorang manusia, yang tadi rajul, sekarang insan, sedikit berbeda lafaznya tetapi tidak ada perubahan pada hukum. Siapapun pembelinya, bila mana penjual mendapatkan barang yang dijualnya pada orang tersebut, sementara orang itu tidak lagi mampu untuk melunasi pembayarannya karena sudah pailit, fahuwa ahaqqu bihi, maka penjual tadi lebih berhak terhadap barang tersebut dari yang lain. Berarti boleh menariknya karena dia yang lebih berhak. Ya, karena dia yang lebih berhak. Ini hadis yang pertama, dan hadisnya cukup mudah untuk dipahami, tetapi untuk menerapkan dalam prakteknya ini yang saya tidak bisa memahaminya. Ya. Apakah sesuai dengan praktek yang sekarang? Ya. Atau memang itu bukan maksudnya? Yang jelas, hukum hadis ini yang kita ambil zahirnya adalah ketika saya menjual barang kepada seseorang dan dia baru membayar separohnya atau sebagian dari harganya, dan barang itu sudah berpindah tangan kepadanya atau berpindah kepada dia, dan ternyata pembayarannya tidak lancar, ya, dan saya dapatkan barang itu masih sempurna dan tidak berubah. Kalau dia sudah berubah, berarti konsekuensinya berbeda. Ya. Barang seperti yang pertama saya serahkan kepada dia, dan saya tahu bahwasanya orang ini tidak akan mungkin melunasi pembayarannya, maka saya lebih berhak untuk barang tersebut. Maka saya tarik. Ini pemahaman sederhana dari hadis ini. Ya. Yang dipahami dari hadis ini seperti itu, barang siapa yang mendapatkan barangnya bi'aini. Kata-kata bi'aini ini perlu kita garis bawahi. Terjemahannya apa? Ya. Siapa yang menemukan hartanya masih utuh. Ya. Ya, bi'aini itu tidak ada perubahan, tidak ada kekurangan. Ya. Di sini diartikan masih utuh. Ya. Inna rajulin qad aflasa. Qad aflasa ini juga harus ada, dia itu persyaratannya. Barang yang dijual tidak berubah, masih utuh. Pembeli aflas, tidak bisa melunasi lagi. Ya. Untuk sampai jatuh temponya, dia tidak akan mungkin bisa melunasi. Sementara penjual mungkin tidak mampu untuk memberikan tangguhan kepadanya atau perpanjangan waktu kepadanya, maka untuk barang tersebut dia yang lebih berhak untuk memilikinya, maka dia boleh menariknya kembali. Itu zahir dari hadis ini, zahir dari hadis tersebut. Kita baca hadis setelahnya, 3911. Kalau sistem yang sekarang gimana? Agak mengancar. Ya. Ketika tidak ada macet pembayaran bagaimana? Ditarik. Yang menarik distributor atau? Oh, distributor menarik dari agennya. Barang itu ketika dari agen tidak lancar, maka dia tuntut ke agen. Dan agen pasti secara otomatis menuntut kepada pembeli. Ya. Tidak barang tidak ada persyaratan harus utuh atau tidak? Atau sudah tabrakan misalnya? Oh. Belum sampai ke pemakai. Kalau sudah sampai pemakai, ini bentuknya pembeli. Ya. Ini pembeli. Ini dari bank yang narik kan? Bukan so ya sih. Jadi apa tuh bayar pembayaran yang sudah tuh habis itulah. Jadi tetap boleh membayar, mampu bayar. Yang narik bank. Yang narik bank. Leasing yang narik. Leasing yang narik. Ya. Ya, itu kan bentuk dan ini bentuk. Ya, apakah hadis ini kita letakkan di sana sehingga itu benar? Ini yang saya tidak bisa memahaminya. Kita baca 3911 tadi, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim ha wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumh jami'an anil Laitsi ibn Sa'an ha wa haddatsana Abu Rabi' wa Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Hammad yani ibn Zaid ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء أن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي ممرئ فلس أي ممرئ فلس ini hadith yang sanadnya bermacam-macam atau jalurnya banyak sekali dibawakan oleh Imam Muslim dari beberapa orang guru, kemudian nanti akan bertemu sampai ujung hadisnya ke sanad yang tadi telah kita baca juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Isi hadisnya hampir sama, sedikit dari perawi itu perubahannya, yaitu dalam bentuk dengan ungkapan awal hadisnya ayyuma ayyuma imri'in. Kalau di sana kalau yang di pertama man adraka malahu bi aini. Kalau di sini ayyuma imri'in adraka malahu bi aini. Siapa orang? Ya, kalau ayyuma itu siapa orang yang mendapatkan barangnya. Jadi siapa saja. Yang penting dia penjual dan dia menjual barangnya dan barangnya ditemukan utuh masih pada pembeli dan pembeli juga tidak mampu untuk membayar sempurna karena pailit atau karena bangkrut, ya tentu dia menarik kembali atau lihat yang paling berhak terhadap barang tersebut. Ya, bunyi hadisnya hampir sama, sedikit perubahan dalam lafaznya. Sementara sanadnya sangat banyak. Ya. Sangat banyak dibawa disampaikan oleh Imam Muslim menunjukkan hadis ini benang hadis yang masyhur dimiliki oleh orang banyak, kemudian Imam Muslim mendapatkan hadis yang sama hadis tersebut dari guru-guru yang berbeda. Ya, di sini yang pertama Yahya ibnu Yahya, yang kedua Qutaibah ibnu Sa'id dan Muhammad ibnu Rumh, kemudian Arbur Rabi', kemudian Yahya ibnu Al-Haris, enam orang itu. Kemudian Abu Bakar ibn Abi Syaibah, kemudian Muhammad al-Muthanna, hampir delapan orang guru. Jadi Imam Muslim mendapatkan hadis tersebut dari delapan orang guru, tentunya delapan orang guru ini dia dapatkan di tempat yang berbeda-beda, di negara yang berbeda-beda, di waktu yang juga tidak akan sama. Tetapi dia ternyata bisa tetap menjaga hadis tersebut dan dia keluarkan sekarang dengan dari semua mereka. Dan disebutkan perbedaan-perbedaan oleh beliau, ini menunjukkan betapa luar biasanya Imam Muslim menghafal hadis-hadis Nabi SAW. kita lanjutkan 3912. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Hisham Ibnu Sulaiman wa huwa Ibnu Ikrimah Ibnu Khalid al-Makhzumi an Ibnu Jurayj wa haddatsani Ibnu Abi Husain anna Abu Bakr Ibnu Muhammad Ibnu Amr Ibnu Hazm akhbarahu anna Umar Ibnu Abdul Aziz haddathahu an hadithin أبي بكر بن عبد الرحمن أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. Hadisnya tentang seorang laki-laki yang telah kehabisan uang, kehabisan dana, dan didapatkan padanya barang masih utuh yang dibelinya, dan dia belum membagi-bagikannya. Ya. Mungkin tentu, mungkin saya rasa memang bentuknya seperti tadi, distributor ke agen tadi. Ya. Gambarannya seperti itu. Agen belum melunasi ke distributor, sementara barang masih utuh, maka distributor berhak untuk menarik kembali. Ya. Mungkin seperti itu. Bukan kepada konsumen langsung, tetapi kepada agen. Gambarannya ke sana. Barang belum terjual dan belum disebarkannya ke kedai-kedai, ke toko-toko, ya, maka distributor masih berhak untuk menarik kembali karena si agen tidak mampu untuk melunasi. Mungkin tokonya terbakar atau tempat uangnya terbakar sehingga dia tidak bisa melunasi. Ini saya lihat sekarang gambaran ke sana, mengarah ke sana. Fi rajulil ladzi yu'dimu idza wujida indahul mata wa lam yufarriqhu annahu li sahibihi alladzi ba'a. Dia lebih berhak dimiliki oleh pembeli, penjual yang pertama. Itu hadis 3912. Kemudian berikutnya 3913. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an an-Nadhr bin Anas an an-Nadhr ibn Anas an Bashir bin Nuhaik atau Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya, idza aflasa ar-rajulu فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاءَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. Apabila seseorang itu sudah kehabisan harta, lalu ada orang yang mendapatkan barang yang dijualnya pada orang tersebut dengan utuh atau masih utuh, maka orang itulah yang paling berhak terhadap harta itu. Maka dia boleh mengambilnya lagi. Boleh mengambilnya lagi. Itu hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang lain. Idza aflasa ar-rajulu fawajada ar-rajulu mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bih. Jika seseorang mengalami pailit lantas rekannya, yaitu yang pemilik pertama, ya, menemukan barangnya masih utuh pada orang tersebut, maka rekannya itu lebih berhak terhadap barangnya untuk mengambil kembali barang tersebut. Kita lanjutkan 3914. Kata Imam Muslim, muhaddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Sa'id ha wa haddatsani Zuhair bin Harbin aidan wa qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi kilahuma an Qatadah bihadza al-isnad mithlahu wa qala fa huwa ahaqqu bihi min al-ghurama. Ini tambahan dalam hadis yang kedua ini, yaitu dia yang lebih berhak, ya, dia yang lebih berhak terhadap barang itu daripada orang yang berhutang. Ya. Maka rekannya lebih berhak terhadap barangnya daripada orang-orang yang berpiutang. Berpiutang apa artinya? Sama-sama mengingatkan dengan barangnya ini masih ada yang Yang berpiutang itu yang mana? Nah, itu orang itu juga itu. Oh ya, ya ketika barang masuk ke agen ini dari berbagai sumber, nah kemudian seseorang yang masih menemukan barangnya di sana, sementara ini orang tidak lagi bisa melunasi, barang itu lebih berhak diambil oleh pemilik pertama. Sementara yang tadi tidak. Cuma dia tidak punya barang di situ. Dia punya barang di situ, ya. Ini tambahan ya, fahuwa ahaqqu bihi minal ghurama. Maka dia, saya tidak punya gambaran tentang jual beli itu sehingga saya tidak bisa memahaminya. Tidak bisa memahaminya. Tidak punya gambaran ya. Fahuwa ahaqqu bihi minal ghurama, maka dia yang memiliki barang itu lebih berhak terhadap barang itu daripada orang yang punya piutang kepada orang kedua ini. Ya. Dia punya piutang, seharusnya dibayar kepada dia, dan sebenarnya dia bisa mengatakan, ini saya jual atau saya serahkan kepada yang punya piutang ini sebagai nilai hutang saya kepadanya. Tetapi karena barang ini milik orang lain, maka orang ini lebih berhak terhadap barang ini daripada orang yang punya, yang orang ini berhutang kepada dia untuk membayar hutangnya. Ya, ini lebih agak semakin mulai terang ya bagi saya. Bagi saya. Nanti kita sama-sama belajar sekarang ini. 3915 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf wa Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Abu Salama Al-Khuzai qala Hajjaj haddatsana Mansur bin Salama qala akhbarana Sulaiman bin Bilal an Khuthaim bin Iraq عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حديثنا إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. Ini juga senada dengan hadis-hadis sebelumnya. Apabila seseorang itu sudah tidak memiliki harta lagi, dalam bahasa penerjemah pailit, maka pemilik barang mendapatkan barangnya pada orang ini utuh masih, maka dia yang paling berhak terhadap barang tersebut. Ya, dia lebih berhak daripada terhadap barang tersebut daripada orang lain yang mana orang ini punya hutang kepada orang tersebut, karena orang lain itu hanya dalam bentuk uang. Ya, sementara barang ini milik dia, milik si A. Maka si A yang lebih berhak terhadap barang ini, maka dia boleh menariknya. Itulah akhir dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dan bagaimana saya menyimpulkan? Ya. Halaman berapa? Halaman 1. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Imam Syafi'i dan sejumlah kalangan mengatakan bahwa penjualnya boleh memilih antara membiarkannya dan terkait harganya dia berbagi dengan orang lain yang berpiutang dengan orang tersebut, atau membatalkan penjualan barang tersebut yang masih utuh dengan ketentuan yang berlaku bagi orang yang pailit dan meninggal. Ya, ya, ini mungkin sebab, karena memang dari awal sudah jelaskan oleh Imam Nawawi, para ulama berselisih pendapat. Ya, pada baris yang keempat ada para ulama berselisih pendapat. Jadi sikap si pemilik barang, apakah dia boleh menarik habis tanpa mempedulikan orang yang punya, yang pembeli ini punya hutang kepada yang lain atau tidak, dia ambil barangnya karena itu hak dia. Dan yang kedua ini pendapat Imam Syafi'i, yaitu dia bisa berbagi dengan dia sebagai pemilik barang dengan orang yang punya piutang kepada orang ini. Ya, boleh dia berbagi. Ini yang dimaksud pada baris yang tadi saya baca. Imam Syafi'i dan sejumlah kalangan mengatakan bahwa penjual boleh memilih antara membiarkannya, ya, membiarkan barang tersebut, silakan kamu jual dan kamu bayar hutangmu kepada si fulan, atau dia menarik barangnya. Ya, jadi si pemilik barang punya kebebasan. Sementara sebagian orang mengatakan, tidak, dia lebih ditekankan untuk menarik barangnya. Lebih ditekankan untuk menarik barangnya. Itu kira-kira kesimpulan dari permasalahan ini, tetapi kita sudah punya gambaran bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini sudah ada patokannya dari hadis Nabi SAW. Sudah ada aturannya dari Nabi. Tetapi kalau yang tadi contohkan oleh Pak Sukri, itu konsumennya yang bukan masuk dalam contoh ini. Nggak, saya ingin menerangkan itu bukan masuk ke hadis ini. Ketika leasing aja, yang menarik barang-barang dari konsumen. Ketika konsumen macet kreditnya kemudian ditarik, ini saya tidak bisa memahami masukkan ke konteks ke bab ini. Karena dia dari distributor ke agen. Ya. Dan agen yang akan agen belum bisa terjual dan dia belum bisa melunasi dan dia kebetulan pailit bangkrut. Ya, maka distributor lebih berhak terhadap barang tersebut. Dan ternyata memang di sini Imam Nawawi juga menjelaskan para ulama dalam pengambilan sikap pemilih barang itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih mengarah kepada ketetapan hadis ini, dan ada yang mengatakan boleh-boleh saja dia berbagi dengan orang lain, yaitu orang di mana pembeli ini punya hutang kepada dia, sementara barang-barang milik dia boleh mengatakan silakan ini yang sisanya dijual dan kamu bayar hutang ke sana. Ya, bayar hutang ke sana. Ini yang saya pahami, dan itu kira-kira kesimpulannya. Dan bila mana belum juga bisa dipahami, dan saya juga akan mencari-cari ya, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Ya. Bab yang keenam, bunyi babnya fadlu indharil mu'sir. Ini sangat sederhana sekali, keutamaan memberikan tangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Ya. Keutamaan, ada keutamaan, ada nilai kemuliaan untuk memberikan tangguhan, indhar. Makanya Allah SWT dalam ini mengatakan wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisara. Dan surah Al-Baqarah, jika si penghutang wa in kana dzu usra, ketika yang berhutang ini benar-benar dalam kesulitan, maka Allah menganjurkan fanadzira, berikan dia tangguhan ila maisara, sampai dia mudah untuk melunasi hutangnya. Dan ini ternyata keutamaan karena memang ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menganjurkan untuk sesuatu yang tidak punya keutamaan. Pasti banyak sekali dan berlipat ganda keutamaannya. Seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah ini. Keutamaan memberi penangguhan waktu bagi orang berhutang yang berada dalam kesulitan. Hadis yang pertama 3916, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur an Rib'i ibn Khirash anna Hudzaifah radhiyallahu taala anhu haddathahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaq, ini hadisnya, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum, kata Nabi, faqalu a'amilta minal khairi shay'an, qala la, qalu tadhakkar, qala kuntu udayinun nasa fa'amuru fityani an yundiru al mu'sira wa yatajawazu anil musir. Qala Allah Azza wa Jal tajawwazu anhu. Ini luar biasa hadis ini. Nabi mengabarkan kepada kita berdasarkan hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi mengabarkan kepada kita tentang perkara gaib. Ya, kalau bukan dari wahyu kita tidak akan percaya. Ini wahyu yang mengatakan. Nabi SAW mengabarkan talaqqatil malaikatu ruha rajulin, para malaikat menyambut ruh seseorang. Itu setelah dicabut ruhnya itu meninggal, maka para malaikat menyambutnya, dan ruh ini milik seseorang di zaman dahulu. bukan dari umat Nabi Muhammad SAW, tapi di zaman dahulu. Dan ini menunjukkan betapa solehnya orang ini. Dan banyak Nabi mengabarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa di masa dahulu, sebelum dia lahir, di umat-umat terdahulu, seperti tiga orang yang terkurung di dalam goa ini, kejadiannya bukan di umat Nabi. Ya. Dan Al-Quran juga banyak bercerita tentang umat-umat terdahulu, tentang Nabi-Nabi, dari mulai Nabi Adam AS, sampai Nabi Isa diceritakan dengan sempurna oleh Al-Quran kepada kita. Nabi juga melakukan demikian, salah satunya ini. Salah seorang dari umat terdahulu, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat dibawa, maka para malaikat menyambut ruhnya. Talaqqat ruha rajulin. Faqalu, maka malaikat tersebut bertanya kepada ruh ini, a'amilta minal khairi syai'an, apakah engkau telah mengamalkan kebaikan? Ya. Ada kebaikan yang engkau amalkan? Qala la, kata ruh ini menjawab, tidak ada. Ya. Dia tidak merasa ada kebaikan yang dia lakukan. Qalu tadhakkar, kata mereka, coba diingat-ingat. Kata malaikat itu lagi, coba diingat-ingat. Malaikat ini sudah tahu, ya, berdasarkan pemberitahuan dari Allah. Makanya ketika orang ini mengatakan, saya tidak merasa ada kebaikan, ini menunjukkan bahwasanya ini luar biasa amalan ini. Saya tidak merasa ada kebaikan, kata malaikat itu, coba diingat. Qala, maka dia pun teringat. Kuntu udayinun nasa, saya memberikan hutang-hutang kepada orang. Ya, memberikan hutang-hutang kepada orang. Fa'amuru fityani ayyundhirul mu'sira. Maka petugas-petugas saya perintahkan untuk memberikan tangguhan kepada orang yang sulit membayarnya. Wa yatajawazu anil musir, dan mengambilnya dari orang-orang yang mudah membayarnya. Ini hanya kelebihan dia. Ya. Maksudnya pertanyaan itu bukan sama sekali tidak punya kebaikan, tapi kebaikan yang spesial. Makanya jangankan setelah meninggal dunia, di waktu hidup juga kita ternyata butuh dengan amalan-amalan istimewa kita. Kalau sholat mungkin biasa-biasa saja, kalau mengasalkan sholat berjamaah bersama, bagi kita yang menjalani sholat berjamaah mungkin kita tidak merasa berbeda dengan yang lain. Ya, sebulan kan sama-sama sholat dengan saya. Dan kita harus tahu amalan yang spesial yang harus kita cintai. Cerita tiga orang yang tadi dalam goa itu salah satu buktinya di dunia bahwasanya ternyata amalan spesial kita itu ternyata bisa saja bisa seketika memberikan keselamatan kepada kita. Bukan berarti yang orang yang tiga itu amalannya itu saja, enggak. Banyak amalan yang lain, tetapi dia merasa itu bukan sebuah yang spesial baginya. Makanya mereka ingat-ingat, oh ternyata saya punya amalan yang saya ketika melakukannya luar biasa. Yang satu, baktinya kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai suatu ketika setiap hari sebelum pulang, dia sebagai pengembala kambing, ya setiap pulang dia perah susu kambingnya, kemudian dia tidak bawa langsung ke rumahnya. Harus singgah kepada ke rumah orang tuanya. Setiap hari. Dan tidak pernah alpa. Tetapi seketika dia terlambat. Tetapi tetap dilakukannya, dia harus mendahulukan rumah orang tuanya dahulu daripada rumahnya sendiri, anak-anak dan keluarganya. Maka ternyata orang tuanya, karena dia sudah terlambat, sudah tidur. Dan dia tidak tega membangunkan orang tuanya. Bayangkan, tidak tega untuk membangunkan orang. Padahal kan untuk memberinya makanan, minuman. Tetapi dia juga tidak tega. Begitu besar kasih sayangnya kepada orang tuanya. Ditunggunya sampai orang tuanya bangun sendiri. Kapan bangunnya? Besok bangunnya. Ditunggunya sampai. Kan dia minumnya minum. Sementara anak-anaknya juga kehausan. Begitu besar. Dan ini amalan yang betul-betul istimewa menurut orang ini. Yang lain ketika dia benar-benar rasa takutnya kepada Allah SWT untuk berbuat jahat. Ketika dia sudah punya kesempatan untuk menzinahi orang yang sangat dicintainya. Wanita yang sangat, dan dia tergila-gila kepada wanita ini. Diminta untuk mendapat, dimintanya berkali-kali wanita ini, tapi wanita ini juga tidak mau. Tapi saat wanita ini dalam kesempitan dan butuh pertolongannya, maka setan jadikan itu sebagai senjata. Ternyata wanita ini menerima. Dan saat dia menginginkan apa yang ditunggu-tunggunya selama itu, diingatkan kepada Allah. Ya, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Seketika itu habis semua seleranya dan rasa takutnya mengalahkan keinginan yang dipendamnya dalam waktu yang lama. Kemudian yang katakan kepada nanti ini, ambillah apa yang kamu minta, yang kamu butuhkan dari uang, dan saya tidak melakukan apa yang saya inginkan darimu. Begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini spesial. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga amanah ketika dia memegang uang gaji karyawannya. Ya. Tidak diambil alihnya padahal karyawannya tidak melakukan resign. Pergi tanpa berita. Kalau kita kan undang, kamu kan pergi tanpa berita. Kan hak saya nih gajimu satu bulan. Tidak. Bahkan bukan hanya dijaganya gaji tersebut, diinvestasikannya. Digunakannya gaji tersebut untuk membeli seekor kambing. Kemudian kambing itu pun berkembang sampai dibelinya juga sapi. Dan sampai memenuhi luar biasa jumlah besar. Menunjukkan begitu lamanya orang tadi tidak datang. Kalau kita kan sudah ambil alih lagi karena tidak ada beritanya dan sudah bertahun-tahun lamanya, tapi tiba-tiba datang dia menuntut gajinya satu bulan itu, dan gaji satu bulan itu sudah jadi hewan ternak yang begitu banyak. Kata orang tersebut, ambil itu semua yang kamu punya, dibawa tanpa seekor pun disisakan oleh orang tersebut, dan dia tidak merasa rugi. Luar biasa, dan ini keistimewaan yang dipetik dari hadis ini dan juga tentang hadis, dari cerita tadi dan hadis ini. Kita harus tahu apa yang kita punya kelebihan dalam beramal dan harus kita amalkan terus dari orang lain, karena memang kelebihan kita berbeda-beda. Ini dengan puasanya, ini dengan baca Al-Quran, ini dengan sholat sunat, ini dengan berbakti kepada orang tua, ini dengan melayani orang banyak, ini dengan membuat berbagai macam cara untuk mendapat orang lain mendapatkan kebaikan, ya. Atau dia hanya kerjanya mengirim SMS kepada saudara-saudaranya untuk hadir kajian dan rutin terus, karena dia merasa puas dengan amalan tersebut. Ini yang harus kita cari dari amalan kita. Di dunia dapat keberkahannya dalam hadis tiga orang tadi, di akhirat ini ketika dia tidak merasa ada kelebihan amalan, sementara malaikat diberitahu oleh Allah punya kelebihan orang tersebut, maka dia akhirnya mengingat, oh ternyata ada. Ketika saya usaha saya adalah membantu orang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara memberikan mereka hutang. Ketika menagih hutang tersebut, saya berikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan dan orang yang mampu untuk membayar saya tuntut. Ya. Ini kelebihan dia. Sederhana memang, tetapi ternyata Allah menghargainya. Ya. Maka kata Allah kepada para malaikat, tajawwazu anhu. Lupakan dia. Maksudnya apa? Jangan terlalu menuntut atau jangan terlalu menghitung-hitung dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana dia berbuat demikian, maka lakukanlah kepadanya apa yang seperti dilakukan. Ya, artinya tidak terlalu dipusingkan oleh malaikat dosa-dosanya, karena memang dia sudah seperti itu. Dan ini senada dengan kaidah yang dibuat oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita melakukan demikian kepada mereka, kepada manusia, maka Allah akan melakukan hal yang sama kepada kita. Dan ini senada dengan hadis sahih muttafaqun alaih, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan kesempitan nanti di akhirat. Di akhirat itu sempit karena tidak ada lagi yang membantu, ternyata Allah yang akan melapangkan. Inilah hadis yang pertama yang benar-benar menjelaskan kepada kita baiknya dan nilai tingginya keutamaan, mulianya nilai memberikan tangguhan kepada orang yang berhutang kepada kita agar dia membayarnya kapanpun dia bisa. Ini luar biasa. Dan orang yang berhutang itu merasa puas. Dan dia pun dia pun ketika berhutang kena terpaksa. Ketika dikatakan ini karena kamu memang butuh dan orang yang seperti ini memang jarang dia berhutang. Tapi karena kebutuhan, keterpaksaan dia maka berhutang, dan orang yang menghutangi mengatakan, ini ambil dan pergunakan untuk apa yang kamu butuhkan, bayar kapan kamu bisa. Kata-kata ini benar-benar membuat hati orang itu lapang.